fomo. Aku istiso buktikake opo kang dadi setyo. Ora bakal aku gawe loro marang sliramu sing banget katresno. Nanging nyatane kudu nganggo srana wujud kelakon tetap kutumuti toyo. Aku ngerti laramu kepati-pati sajroning ati aku ora bakal lali. Nanti saiki aku durung bisa bali opo koe uko isih ngenteni wong ayu ojo banget lalu nasu. Aku rumangsa pancen iki srono wujud kelakon tetap kutunggu titoyo. Aku ngerti laramu kepati-pati sajroning ati aku ora bakal lali. Nanti saiki aku turung bisa bali opo koe uga isih ngenteni tulung ayu aja banget ngono nasu. Aku mangsa pancen iki bali opo koe uga isih ngenteni wong ayu